والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إذا سامبوم sedikit melanjutkan قول المؤلف bahwa tiga hal yang harus dan wajib diketahui oleh setiap orang yang ingin selamat dalam kuburnya adalah mengenal Allah, mengenal dinnya, dan mengenal nabinya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ma'rifatullah bisa terwujud dengan beberapa sebab, beberapa cara. Yang pertama, dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Sesuatu dikenali dari apa yang ditimbulkannya. Sebagaimana dokter bisa mendiagnosa penyakit dari gejala-gejalanya. Oh, kalau begini, begini, begini, begini, berarti ini sumbernya. Jadi cara itu juga berlaku dalam ma'rifatullah. Keberadaan Allah itu bisa dirasakan dari makhluk-makhluknya. Sebagian sifat Allah itu bisa ditetapkan dari sifat-sifat makhluknya. Kalau melihat, kalau makhluknya ini diciptakan oleh Allah bisa melihat, dan sifat melihat itu adalah sifat positif, suatu kelebihan yang dimiliki oleh suatu makhluk, maka pasti yang menciptakan lebih hebat lagi dari ini. Tidak layak kalau makhluknya melihat tapi yang menciptakan gak bisa melihat. Nah, ini termasuk cara-cara ma'rifatullah. Kalau manusia yang merupakan satu di antara makhluk Allah itu memiliki kehebatan yang demikian, maka bagaimana dengan khaliknya? Bagaimana dengan penciptanya? Nah, ini salah satu cara untuk mengenal atau ma'rifatullah adalah dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Maka kita disuruh afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Jika Allah mereka mengadakan perjalanan di muka bumi, kemudian melihat, memperhatikan. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidaklah mereka memperhatikan. Kita disuruh untuk memahami dan menghayati kemahabesaran Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Suruh untuk memperhatikan bagaimana ciptaannya. Yang itu semua tidak mungkin terjadi dengan begitu saja tanpa memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti ini mestinya tidak ada orang ateis, kecuali kalau dia takabur. Kalau dia betul-betul menggunakan akal sehatnya dan mengesampingkan subjektivitas dan hawa nafsu, tidak mungkin dia menjadi seorang ateis. Karena ateisme itu bertabrakan dengan ilmu pengetahuan. Bertabrakan. Sangat tidak mungkin. Dan ini berkali-kali kita tegaskan, ya. Dan ini bisa kita buktikan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau orang mengklaim ini teori-teori, ini adalah teori yang dianggap ilmiah, ya. Maka kita harus bedakan antara teori ilmiah dengan ilmu. Teori ilmiah itu opini, persepsi, ya. Kemungkinan salahnya sebesar kemungkinan salahnya manusia itu sendiri. Kalau manusia ini sangat mungkin untuk salah, maka teori yang mereka ciptakan juga sangat mungkin untuk salah. Tapi kalau ilmu itu fakta, realita. Bedakan antara ini dengan yang itu. Afala yang huruna ilal ibil. Allah menyebutkan unta, ya, gak menyebutkan kambing, gak menyebutkan sapi. Bukan, kambing dan sapi tidak memiliki kelebihan. Punya kelebihan. Tapi unta lebih banyak kelebihannya. dia bisa ditunggangi, bisa diperah susunya, bisa dimakan dagingnya. Kambing dan sapi gak bisa seperti itu. Kambing gak diciptakan untuk ditunggangi. Hanya dua fungsi. Sapi gak diciptakan untuk ditunggangi. Ya. Dan tunggangannya pun, kalaupun ditunggangi, gak sekuat unta. Unta itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kelebihan oleh hewan-hewan lainnya. Kemampuannya untuk sabar, berhari-hari tanpa minum, mengarungi padang pasir, ya, gak dimiliki oleh hewan lainnya. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Bagaimana dia diciptakan? Kita disuruh belajar. Antum pelajari itu unta bagaimana Allah menciptakan unta, apa kelebihan fisiologisnya unta, anatominya unta bagaimana. Bahkan cara berjalannya itu gak sama dengan cara berjalannya hewan-hewan lainnya. Makanya Allah mengaitkan antara unta dengan bahtera. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Wa 'alaiha, ayat itu bicara tentang al-an'am, tentang an'am, hewan-hewan ternak. Wa 'alaiha itu kata ahli tafsir wa 'alal ibli minha. Bukan semuanya, enggak. 'Alaiha itu 'alal ibli minha wa 'alal fulki, dan di atas bahtera tuhmalun, kalian dibawa. Kok disandingkan dengan bahtera? Kenapa? Coba perhatikan bagaimana cara jalannya unta. Lain. Ya. Unta itu kalau berjalan, kaki-kakinya satu baris yang bergerak, gak bersilangan. Kaki kanan sama tangan kanan bergerak bersamaan, kaki kiri sama tangan kiri bergerak bersamaan. Jadi sangat, apa namanya, orang yang naik unta itu akan terhuyung-huyung, seperti kalau naik perahu, ya. Di samping kelebihan-kelebihan lainnya. Wa ila sama kaifa rufi'at? Bagaimana Allah meninggikan langit ini? Enggak jatuh, padahal ada tiangnya. Ya. Enggak ada tiangnya bisa enggak jatuh. Seberat itu. Beratnya awan itu berapa berat? Enggak jatuh dia. Padahal ada gravitasi. Aneh enggak? Kertas yang cuman segini kita lempar jatuh dia. Awan sepatu enggak jatuh. Pernah berpikir kenapa? Coba dipikirkan kenapa. Apa iya itu terjadi begitu saja? Awan bisa melindungi dirinya supaya enggak jatuh. Padahal Allah bilang, ya. Di surat apa itu? Di surat ada yang bawa mushaf. Kalau enggak salah di surat Saba. Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah itu yang menahan langit-langit dan bumi itu dari tergelincir. Inna Allah yumsik as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Intinya ma, kalau sampai langit-langit dan bumi ini tergelincir, lepas kontrol semuanya, tidak akan ada yang bisa mempertahankan selain Allah setelah itu. Coba dipikirkan. Farji'il basara, hal tara min futur? Thumma rji'il basara karrataini, yang qalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Perhatikan, oh, terus teropongan terus. Orang kafir teropongan, bikin lagi yang lebih hebat lagi. Tambah bingung kamu meropong langit. Mau bilang lagi the big bang? Yeah, the big bullshit itu, the big bang. Wallah the big bullshit itu. Kok bisa alam menciptakan dirinya sehebat itu, seakurat itu? Big bullshit. Wafis sama iris kukum bama tu'adun. Wafil ardi ayatun lil muqinina wafi anfusikum. Afala tubsirun. Diri kita ini, yang belajar kedokteran yang saya mau tanya, fungsi hati itu apa? Hah? Untuk dokter ya? Menetralisir racun diantaranya ya? Detoksifikasi. Itu kerumitannya. Sistem pabriknya hati itu, kalau kita mau bikin pabrik kayak gitu, butuh bangunan berapa lantai kira-kira? Ada yang bilang butuh bangunan satu gedung mungkin. Hanya untuk membuat fungsi yang seperti fungsi kerjanya hati. Kalau manusia mau bikin ginjal, cuci darah itu alatnya seberapa besar? Gede kan? Besar. Ya, ginjal cuman kecil. Memorinya manusia ada satu bagian di otak itu yang konon bisa mengingat sampai 1 juta atau 1000 terabyte, nggak tahu saya, 1000 atau 1 juta gitu. Itu harddisknya itu kok dijejer, gede banget itu. Manusia ya butuh. Itu bukan semua otak, itu hanya bagian kecil dari otak. Ya. Itu ayat-ayat kebesaran Allah. Kita suruh memperhatikan itu. Belum yang lain-lain, lisan, pita suara. Manusia punya suara yang khas, beda-beda suaranya. Kalau kambing kan sama. Ya monoton, mbek, semuanya mbek. Paling kalau bandot, mbek, lebih ngepas dikit, ya. Tapi manusia beda-beda. Suaranya beda-beda. Ya. Bisa berbicara. Kehebatan semua itu kalau diperhatikan, subhanallah. Itu salah satu cara mengenal Allah. Ya. Tinggal beberapa yang kita enggak bisa kenali kecuali dengan wahyu. Ya sudah, kita pasrah. Ya, seperti Allah istawa alal arsh, enggak bisa antum mau korek-korek bagaimana menetapkannya, enggak bisa. Ini khabar. Jalurnya cuma satu, jalur kabar. Allah mengabarkan tentang dirinya begini, ya sudah, Allah punya tangan. Enggak bisa semata-mata kita tetapkan dari melihat makhluknya, enggak bisa. Ya, sifat dzatiyah Allah itu ada yang bisa kita fahami, kita tetapkan berdasarkan tafakkur, ada yang tidak bisa. Nah, ini dilengkapi dengan wahyu. Ya, makanya awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Surat Al-A'raf ayat 185. Tidaklah mereka memperhatikan kerajaan langit-langit dan bumi dan ciptaan-ciptaan Allah yang berbagai macam itu. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya menakjubkan. Sel yang kita anggap mungkin bagian terkecil dari tubuh kita punya dinding sel, ya, dan punya sistem recognizing, bisa saling mengenali dengan sesama jenisnya. Coba kalau selnya nggak punya sistem recognizing, di bibir kita bisa tumbuh tulang, bisa tumbuh gigi, di mata, kacau balo. Tapi dia nggak, dibikin sama Allah, ah kamu ngumpul sama yang sejenis dengan kamu. Kalau ada yang nggak sejenis, diperangi sama dia. Dia punya dinding sel yang menjaga benda-benda yang keluar itu nggak bisa dengan mudah masuk ke situ. Ada inti sel yang sangat kecil tapi sekompleks kota metropolitan. Fungsi kota metropolitan ada dalam inti sel, betul nggak? Betul ya? Subhanallah itu. Dan dia bisa memperbarui, umurnya ada, nggak boleh terlalu lama dia hidup, bahaya nanti. Harus mati, digantikan oleh sel lain. Ini semua tanda kebesaran Allah. Apalagi lihat jagat raya, tambah bingung lagi manusia. Ya, betul, bingung. Bingung ini muaranya dua, beriman atau malah ateis. Ya. Ateis ini karena takabur, bukan karena berilmu, enggak, karena takabur saja. Kayak Hawking gitu, subhanallah sudah cacat kayak gitu, ateis pula, habis-habisan gitu. Ya. Wallah habis-habisan gitu. Inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumi yattaqun. Pergantian siang dan malam. Coba orang hidup di tempat yang tidak ada siang, enggak ada malam. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana coba seandainya kalau Allah menjadikan kamu ini hidup dalam kegelapan malam terus sampai hari kiamat. Gelap gulita terus. Enggak bisa. Demikian juga kalau siang terus. Enggak ada malamnya, enggak bisa kita bertahan hidup. Bumi ini subhanallah. Bumi yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan jagat raya, kecil sekali kan bumi kita ini. Debu mungkin. Ibaratnya dengan jagat raya, bumi itu seperti debu. Enggak ada artinya. Dari segi kecilnya, tapi Allah membanggakan penciptaan bumi. Karena enggak ada yang kayak bumi di alam semesta ini. Cari ono kalau benar percaya. Kerokongan, teropongan terus sampai kero motone. Ya. Enggak ada yang kayak bumi. Allah membanggakan penciptaan bumi itu. Ya. Di surat Fussilat. Allah banggakan, Allah ciptakan bumi dalam 6 hari. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini. Dalam 2 hari. Wa taj'ala lahu andadan. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andadan. Dzalika rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'. Wahia dukhan faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Allah tidak akan ciptakan bumi. Apa kalian akan mengingkari Allah yang menciptakan bumi dalam 2 hari kemudian kalian menjadikan baginya tandingan-tandingan padahal dialah Rabbul Alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dijadikan di atasnya itu gunung-gunung, rawasi, pasak-pasak. Pasak itu artinya yang terpendam lebih banyak daripada yang muncul. Gunung itu begitu. Yang antum lihat itu hanya bagian kecilnya. Bawahnya lebih. Makanya itu pasak. Siapa yang ngasih tahu? Apa orang dulu tahu? Kalau gunung itu yang muncul lebih sedikit daripada yang terpendam. Sampai dibilang pasak. Gak ada yang ngasih tahu. Allah ngasih tahu. Baru terungkap akhir-akhir ini dengan ilmu geologi dan lain-lain itu. Wa barakah fiha, diberkahi bumi ini. Kalau tidak diberkahi, tidak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh. Wa qaddara fiha aqwataha, sudah ditentukan kadar makanan-makanan. Tidak ada orang kelaparan, insya Allah. Kalau pembagiannya adil. Ya. Bumi ini sudah didesain sama Allah, bisa memberi makan berapapun orang yang hidup di atasnya. Bisa, asal jangan dirusak oleh manusia. Kalau dirusak, ya salahnya manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, bima kasabat aidin nas liudziqahum ba'dal ladzi amilu. Asal jangan kufur, berkahnya tetap keluar. Ya. Di surat Al-A'raf Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu. Ya. Ayo mereka mendustakan, salah kita sendiri. Kalau sampai ada yang kelaparan, ada yang kekurangan, kemarau, ya salah kita. Karena kita yang merusak alam ini. Allah sudah desain. Ya, bumi yang kecil ini dibikin paling kompleks, paling cocok untuk hidup manusia. Kalau dari segi benda langit, tunggalnya oke. Sama-sama benda langit, banyak miliaran bahkan. Orang-orang astronom-astronom bilang ada berapa jumlah galaksi itu ada berapa? Konon 200 miliar berapa? Padahal galaksi itu adalah gabungan dari sistem-sistem tata surya. Wah, enggak kebayang gitu loh. Tapi enggak ada yang kayak bumi, percaya deh, enggak ada yang kayak bumi, ya. Makanya kita suruh mempelajari bumi. Itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tunduk kepada azamatullah, ya, kebesaran Allah. Itu tahulah bumi aja kayak gitu. Kompleksnya jagat raya sebesar ini, tapi Allah lebih lagi dari itu. Ya. Makanya disebutkan di sini, nanti ada pembahasan tentang bagaimana kita mengenal Allah, beliau juga mengarahkan ke sana. Di antara sebab lainnya untuk menjadikan kita kenal sama Allah dengan memperhatikan ayat-ayat syar'iyahnya. Ya, ayat syar'iyah ini adalah ayat-ayat Al-Quran, termasuk juga sunnah-sunnah Rasulullah, karena keduanya adalah wahyu. Ya. Dengan memperhatikan syariat Islam, kita bisa tahu Allah ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang, hakim, bijaksana, adil, ya, dan seterusnya. Bisa kita lihat dari aturan-aturan yang Allah turunkan itu seperti apa. Itu menunjukkan bagaimana dia yang menurunkan. Ya. Dari bahasa yang Allah gunakan, kita bisa memahami betapa dalamnya, betapa fasihnya, ya, betapa luasnya ilmu Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadilah mereka mentadaburi Al-Quran, menggali, menyelami makna Al-Quran. Andai Al-Quran itu dari selain Allah, niscaya kamu akan dapati kontradiksi yang banyak. Sebagaimana yang kita dapati dalam Bible hari ini, ya, perjanjian lama, perjanjian baru, semua itu bahkan kita jadi nggak tahu ini kitab aslinya dalam bahasa apa sih sebetulnya. Nggak ada. Terjemahan yang Indonesia cetakan tahun sekian sama cetakan berikutnya sudah beda. Yang bahasa Inggris beda lagi, yang ini beda lagi. Ikhtilaf kathira. Karena sudah dimasuki oleh campur tangan manusia. Ya. Demikian juga cara lainnya adalah dengan wahyu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan di hati sebagian hambanya yang beriman. Ya. Yang ketika dia telah mencapai tingkatan tertentu, dia bisa semakin merasakan mengenal Allah. Yaitu ketika dia mencapai marhal atau apa namanya darajatul ihsan. Ya, anta'budullah ka'annaka tarah. Ini dengan proses, enggak bisa langsung, ada prosesnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Wa ma'rifatu dinihi, ya, mengenal dinnya. Ya, ini apa saja yang diwajibkan atas kita, ya, perintah-perintah apa saja, termasuk juga menggali hikmah di balik perintah itu, ya, karena seseorang makin dia itu memahami hakikat din ini, makin dia akan berpegang teguh dengannya. Lain dengan orang yang tidak tahu apa-apa tentang din ini, dia tidak menggali lebih lanjut, ya. Walaupun mengetahui hikmah bukan pijakan untuk beramal, bukan. Cukuplah kita yakin itu perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW, laksanakan. Ya. Itu untuk beramal cukup seperti itu. Ya, tapi untuk menjadi orang yang cinta kepada Islam, mempertahankan Islam, membela Islam dari syubhat-syubhat musuh Islam, itu kita perlu tahu lebih dari ini. Ya, selama itu bisa diketahui. Kalau nggak bisa diketahui, kita harus punya kaidah dalam menjawab tudingan orang-orang yang mengatakan kenapa sih kok ada perintah begini dalam Islam? Apa coba manfaatnya? Kita harus punya kaidah untuk menjawab syubhat seperti ini. Dan kaidah itu ada, ya, kaidah itu ada. Nah, diantara fungsi kita mengetahui hikmah adalah kita bisa menjawab syubhat tadi itu. Kita bisa semakin cinta kepada Islam karena kita tahu betul ini manfaatnya luar biasa, ya, adanya syariat iddahnya orang yang hamil, orang yang ditalak itu untuk apa, semua ada. Karena ujung atau muara dari syariatnya adalah menjaga lima hal: hifdzul mal, hifdzun nafs, ya, hifdzun nasl, hifdzul aql, dan hifdzud din. Menjaga din, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga nasab atau keturunan. Ya, muara dari syariat Islam itu adalah salah satu dari lima ini, atau bahkan kelima-limanya. Ya, kalau enggak dalam rangka ini, ya dalam rangka yang itu. Enggak keluar dari itu. Ya, Itu maqasidus syariah. Ada ilmu sendiri namanya ilmu maqasidus syariah. Dipelajari. Samping ilmu fikih ya maqasidus syariah. Kalau kita tahu maksudnya syariat, kita akan pertahankan itu. Karena kita bisa jelaskan. Tapi kalau enggak tahu, ya ini akan sangat mudah untuk ditimpai keraguan-keraguan, bahkan kemudian meninggalkan itu. Ya, makanya hal yastawilladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun enggak bisa disamakan. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahunya dari satu jalur, hanya tahu dari berita, tidak tahu dari jalur yang lain, dengan orang yang jauh dari jalur berita, sekaligus observasi dia, sekaligus renungan dia, bahkan dia bisa buktikan secara ilmiah, jelas lebih kuat imannya yang ini dibandingkan yang tadi. Ya. Baik, wa ma'rifatu nabiyhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pondasi atau pokok yang ketiga. Dan ini bisa diketahui dengan mempelajari biografi beliau, sirahnya. Untuk kenal Rasulullah, pelajari sirahnya. Dan ini juga wajib. Ya, wajib belajar sirah Nabi itu wajib. Ya, belajar sejarah Majapahit, Sriwijaya, ya, sunnah aja enggak. Ya, paling banter mubah, paling banter. Ya. Itu pun belum tentu benar yang dipelajari, karena sejarah itu kan tergantung untuk kepentingan siapa, ya kan? Kalau untuk kepentingan kolonial ya harus menguntungkan kolonial. Kalau untuk kepentingan siapa ya harus menguntungkan yang bikin sejarah itu siapa. Tapi kalau belajar tentang Rasulullah ini wajib. Karena kalau enggak tahu, celaka kita dalam kubur nanti. Nah. Baik dari sisi asal-usul beliau, paling tidak tahu namanya. Muhammad. Namanya Muhammad, harus tahu nama aja nggak tahu, ya jangan ditanya yang lain-lainnya. Ya, minimal lu tahu namanya Muhammad. Ya. Bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana akhlak beliau, ya. Muamalahnya seperti apa yang beliau ajarkan. Dari apa yang beliau ajarkan itu juga kita harus tahu mana yang paling penting dari yang beliau dakwahkan. Itu bagian dari mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jihad beliau dalam menegakkan din ini dan sisi-sisi lain dari kehidupan beliau. Fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbiyallah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amih. Sampai jam berapa ini? Hah? Sudah. Time's up. Ya. Yeah. Habis ya. Eh? Ada yang mantuk, ada yang senyum. Hah? Kenapa? Tafadhal. Baik, sampai ini aja lah. Sampai fa idza qila lak man rabbuk. Kalau kamu ditanya, siapa Rabbmu? Maka jawablah Rabbi Allah alladhi rabbani. Kata-kata Rabb itu dari kata-kata mengandung beberapa makna, di antaranya Rabb al-Malik, Rabb al-Khaliq, wa Rabb al-Murabbi, yang memelihara. Rabba yarubbu atau Rabba yurabbi. Rabba yurabbi itu artinya memelihara. Memelihara saya dan memelihara seluruh alam. Artinya semua yang selain Allah itu adalah alam. Dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang menciptakan kita, yang memberi kita semua yang kita butuhkan di dunia ini, dan yang menguasai kita. Ini juga masuk dalam pengertian Rabb. Jadi Rabb itu secara bahasa bisa berarti sahib, ya, Rabbul Bait, ya, artinya Sahibul Bait, yang punya rumah, atau apa namanya, yang menguasai sesuatu, atau yang memelihara. Makanya rububiyah itu adalah tiga ini cakupannya, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Al-Mudabbir ya, ini termasuk yang mengatur, yang memelihara, yang memberi rizki. Itu masuk dalam pengertian rububiyatullah. Jadi seluruh alam semesta ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat, ya. Dan masing-masing yang menghuni alam semesta ini sudah diberi fasilitas, semua fasilitas yang dia butuhkan sudah disiapkan oleh Allah. Itu bentuk tarbiyahnya Allah kepada alam semesta, enggak cuma kita. Kita diberi semua fasilitas yang kita butuhkan, ada oksigen dengan komposisi yang pas buat kita, ya, ada tanam-tanaman, ada pohon-pohonan, ada hewan, ada ikan, dan lain-lain. Bumi tempat kita tinggal juga diatur sedemikian rupa pas, daya gravitasinya enggak kurang, enggak lebih, panasnya matahari, jarak dengan matahari juga diatur pas, enggak kurang, enggak lebih. Demikian juga untuk jin, untuk syayatin, untuk malaikat, hewan-hewan, semuanya dilengkapi fasilitasnya. Itu bentuk pemeliharaan Allah. Rabbul Alamin, yang memelihara alam semesta, enggak cuma kita. Dan hanya satu dari sekian banyaknya penghuni alam semesta. Dan Allah tidak pernah capek. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. La ya'uduhu hifdhuhuma. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Makanya ketika Musa ingin tahu bagaimana seandainya Allah itu tidur, konon dia disuruh megang gelas, ngantuk sedikit, piang, pecah gelasnya. Kaget dia. Nah, kalau Allah ngantuk kayak gitu tuh, berantakan ini alam semesta ini. Berantakan. Nah, ini tidak ngantuk itu kalau manusia itu enggak sehat kan? Ya, betul ya. Tapi sebetulnya itu kelemahan manusia. Kelemahan itu. Manusia itu harus istirahat. Itu kelemahan. Makanya kalau ada yang tidak perlu istirahat, itu bisa apa namanya? Itu akan diusahakan oleh manusia, bisa menciptakan mesin yang makin dia ini bandel kerjanya, makin bagus kan? Mesin diesel itu, kenapa dia lebih bagus? Karena dia heavy duty. Pekerja keras ya. Berhari-hari kerja kuat. Dia akan berusaha, manusia menciptakan kalau perlu enggak perlu istirahat gitu loh. Karena ini sebenarnya lebih bagus daripada yang harus istirahat. Walaupun istirahat itu sendiri itu merupakan sesuatu yang manusiawi. Kalau orang enggak bisa istirahat, sakit dia. Ya. Tapi dibandingkan dengan binatang, lebih kuat binatang fisiknya. Unta lebih kuat ya daripada manusia. Jalan berhari-hari, enggak perlu minum. Manusia mati. Berhari-hari enggak minum. Nah, Allah lebih hebat dari itu. Jadi ada sifat yang itu nisbi. Kalau buat manusia, negatif. Tapi secara mutlak, ini positif sebetulnya. Ya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Tapi enggak sakit. Nah, bagus kan? Nah, bagus, kalau ada manusia gitu, wah hebat ini manusia ini. Nggak ngantuk, nggak pernah sakit. Nggak pernah tensinya tinggi, nggak pernah. Ya. Ini nggak ada manusia kayak gitu masalahnya. Ngetrop ya, mati bahkan, stres. Nah, jadi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dengan kita membandingkan itu dengan diri kita, wah kita ini ternyata wa khuliqal insanu ba'ifa. Ba'if. Walladhi khalaqakum min dha'fin dha'f thumma ja'ala min ba'di quwwatin min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Dialah yang menciptakan kamu dari sesuatu yang lemah. Ada yang menafsirkan lemah ini mani, air, nutfah. Bisa apa nutfah? Ya, lemah, tidak punya kekuatan apa. Kemudian dari nutfah ini dijadikan dia kuat. Ada yang bilang juga nutfah ini dhaf ini adalah bayi. Ketika itu masih kecil, serba lemah, butuh perhatian ini itu, setelah itu menjadi kuat, dewasa. Setelah dewasa tua lagi, turun lagi. Dhafin wa syaibah. Syaibah itu beruban. Yakhluqu ma yasha. Wa huwal alimul qadir. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami turunkan lagi penciptaannya ini. Ya. Kecil, tegak, bungkuk lagi dia, turun lagi. Enggak ngerti apa-apa, ngerti, pikun lagi. Enggak ngerti apa-apa lagi, iya kan? Nakis fil khabar, manusia itu begitu, naik, turun. Terus tamat riwayatnya. Jadi mengenal Rasulullah SAW juga perlu cara-cara, dan kemudian kalau kita ditanya man rabbuk, faqul rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amih wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwah. Dialah yang aku ibadahi satu-satunya, tidak ada yang aku ibadahi selain dia. Jadi beliau mendefinisikan rabb di sini dengan pengertian rububiyah dan juga uluhiyah. Ya, karena kadang-kadang Rabb itu juga maksudnya adalah ilah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan hanya Rabb saja, tapi juga ilahnya juga. Gitu loh. Jadi, Rabbi Allah, Rabbi wa ilahi. Karena kalau sekedar mengakui rububiyah Allah, percuma. Hatta dia jawab Rabbi Allah, tapi dia musyrik. Ya, percuma. Ya, bukan itu yang dimaksud. Laki leman rabbuk, itu artinya man rabbuk alladzi ta'buduhu. Siapa Rabb yang kamu ibadahi? Tidak kamu sekutukan dengan yang lain, Rabbi Allah. Wa huwa ma'budi. Dialah yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwa. Ini penting, yang kedua ini penting. Tidak ada yang kuibadahi selain dia. Ini jaru jawaban yang akan menyelamatkan. Ya. Kalau cuman Rabbi Allah, alladzi rabbani wa rabbal jami'al alamin bi ni'amih, tanpa ada yang kedua enggak? Enggak bisa. Yang kedua ini adalah bagian yang tidak terpisahkan, bahkan ini yang menjadi fokus pembahasan dalam kitab ini dan kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahhab yang lainnya. Wadalil qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya tentang wajhud dilalah dari ayat ini. Mungkin sampai di sini. Ada yang bertanyakan? Pertanyaan yang pertama tadi tentang ziarah kubur dalam rangka tawassul. Sebetulnya enggak ada hubungannya tawassul dengan ziarah kubur. Tidak ada kaitan langsung antara tawassul dengan ziarah kubur. Kalau tawassul dikaitkan dengan ziarah kubur, maka ada kecenderungan itu bukan tawassul yang dianjurkan, tapi tawassul yang syirik. Ya, karena tawassul itu sendiri adalah mencari perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak madharat. Nah, tawassul yang dianjurkan itu ada tiga macam. Pertama tawassul ya, dengan amal soleh kita, amal soleh kita. Ya, sekali lagi amal soleh kita, bukan amal solehnya orang lain. Ya, dalilnya banyak, diantaranya hadis yang tentang tiga orang yang terjebak dalam gua, itu masing-masing menyebutkan amalan yang diharapkan menjadi amalan dia yang paling baik. Semua menyebutkan amalnya dia, walaupun amalnya berupa meninggalkan dosa, itu amal. Ya, tapi kalau datang ke kubur, amalnya siapa yang mau dimintakan di situ? Enggak ada hubungannya gitu loh. Ya mau minta sama orang yang dikubur. Ini bukan tawasul, ini doa ghairillah. Bentuk minta kepada selain Allah. Karena yang mau diminta itu mati, dengar aja enggak? Kalau dia punya etikot, dia bisa mendengar, syirik. Berarti menyamakan antara orang mati dengan Allah yang bisa mendengar panggilan. Kalau datangnya ke orang hidup baru ini mungkin tawasul. Tapi kalau orang sudah mati, sudah tulang belulang, ya, bahkan bodohnya mereka itu, yang ngubur tuh mereka. Yang nggak dikubur jadi batang itu orang. Coba nggak usah dikubur coba. 10 hari lagi datang, nggak kuat dia. Kapur dia. Nggak mikir gitu. Ya, makanya dosa syirik ini dosa yang paling menjijikkan, dosa yang paling gak bisa diterima oleh Allah SWT. Karena orang gak punya alasan untuk syirik, gak punya alasan sama sekali. Betul-betul zalim betul orang yang buat musyrik itu, sangat-sangat zalim. Kebaikan-kebaikan Allah dikhianati, diingkari. Orang yang tidak punya kebaikan kuku hitam disamakan dengan Allah yang kebaikannya sekian banyaknya, zalim kan? Zalim luar biasa. Yang kedua, tawasul yang dianggap adalah tawasul dengan asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah itu memiliki asma'ul husna, maka berdoalah dengan menggunakan asma'ul husna. Kita tawasul, minta ingin dirahmati Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ra'uf, dengan nama-nama yang sesuai dengan sifat yang kita harapkan. Kita minta diampuni. Ya Ghafur, Ya Ghafirat Zambi, Ya Ghaffar. Kita minta ditutupi oleh Allah. Ya Sittir, Usturni, tutupilah aibku. Sittir, nama di antara nama-nama Allah. Kita minta ditolong oleh Allah melawan musuh kita. Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Jabbar, wahai yang maha kuat, maha perkasa, maha pemaksa. Ini doanya Rasulullah ketika mendoakan kekalahan bagi musuh-musuhnya. Ya. Dan seterusnya, kita pakai nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Ini termasuk tawasul, tawasul yang syar'i. Yang ketiga, tawasul yang dibolehkan adalah datang kepada orang yang masih hidup. Ya, datang kepada orang yang masih hidup. Artinya orang ini ada, kita kontak langsung. Walaupun fisiknya gak ketemu, tapi kontak misalnya minta lewat telepon, boleh. Telepon kepada orang yang antum anggap soleh, antum anggap dekat kepada Allah, ya, tolong doakan saya. Itu hukumnya boleh, walaupun tidak dianjurkan. Nah, gak dianjurkan tapi boleh. Kenapa gak dianjurkan? Banyak alasannya. Karena dalil-dalil yang kita dapatkan semuanya mintanya kepada Rasulullah, dan gak ada orang yang seperti Rasulullah. Terus terang, gak ada orang seperti Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah dimintai, insya Allah dia gak akan kemudian terfitnah dengan permintaan orang-orang yang minta itu. Dan Rasulullah juga beberapa kali menganjurkan agar dia minta langsung kepada Allah, atau memberikan pilihan, kalau kamu mau saya doakan, tapi kalau mau yang lebih afdol, kamu sabar. Ada kan hari seperti itu? Ya. Kadang Rasulullah lagi khutbah Jumat, datang orang Arab Badui. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa ja'atil iyal wa qata'atis subul, fad'ullah an yughitsana. Ya Rasulullah, harta binasa, sudah ludes, ternak-ternak mati kekeringan, anak istri kelaparan, jalan-jalan sudah merekah saking lamanya kemarau. Doakanlah kepada Allah akan memberi kami hujan. Tengah-tengah khutbah Jumat itu langsung diangkat tangannya, doa di situ. Maka ini menjadi dalil bolehnya istisqa, dengan cara bukan dengan sholat, tapi di tengah-tengah khutbah Jumat khatibnya minta doa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Itu dalilnya ini. Itu masih diterapkan sering di Saudi sana, sering. Di sini jarang ya. Sari sudah pada kebakaran semua hutangnya, baru minta sama Allah. Baru ingat. Belum turun tangannya, angin langit yang tadinya cerah, kata Anas bin Malik, tahu-tahu awan itu berkumpul dari penjuru-penjuru Madinah. Seperti perisai besar. Belum turun sudah hujan deras. Ya, basah. Satu minggu full hujan. Jumat berikutnya, datang ini orang yang sama. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Sama. Wah, ini sudah banyak Rasulullah. Doakan supaya ditahan hujannya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekeliling kita saja. Pinggir-pinggir, alal madianat. Ya Allah, di atas lembah-lembah itu saja. Ya, di atas selokan-selokan. Jangan pas di atas kita. Ya, sudah di daerah berpencar itu awan. Itu Rasul. Rasul. Insya Allah kalau dimintai gitu enggak terus lupa. Tapi kalau manusia lain, Syekh, apalagi Ustaz, apalagi bukan Ustaz, kalau sering-sering dimintai, pertama, nanti suatu saat Ustaz ini akan menganggap dirinya, wah, doa aku mandi, ampuh, bahkan tidak untuk kemungkinan dia akan jual doa nanti, lama-lama. Nah, itu banyak itu yang sudah kayak gitu itu. Ya. Ya Pak ya. Ya. Ini kan madharat ini, mafsadah. Ya. Kita secara tidak langsung mendorong orang untuk tersesat dan bahkan celaka. Yang kedua, yang minta doa jadi malas. Wah, saya sudah nitip doa tiap orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, saya nitipi doa. Nanti kalau di Multazam, di Raudhah doakan saya ya. 100 orang, wah leyeh-leyeh dia. Hari ini si fulan, besok si fulan, besok si fulan, besok si fulan. Wah, Masya Allah, sudah banyak titipan. Masa enggak ada yang dikabulkan sama Allah? Akhirnya jadi malas. Ya, Pak, ya. Iya. Makanya itu kebiasaan tidak baik. Ya, tidak baik. Oleh karena itu tidak ada sahabat yang sepeninggal Rasulullah minta didoakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Padahal pengeras itu lebih afdol dari siapapun juga. Orang satu dunia ini digabungkan imannya dibandingkan imannya Abu Bakar Siddiq, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Kok enggak ada ceritanya? Datang, ya Khalifatul Rasulullah, doakan kami gini, gini, gini, enggak. Terutama kalau doa untuk kepentingan pribadi. Ini lebih hati-hati lagi. Apalagi kalau di depan umum mintanya. Ini fitnahnya lebih besar. Kalau mintanya secara personal saja masih mending. Kalau di depan umum mintanya, ini fitnah besar. Makanya banyak ulama salaf, Imam Ahmad misalnya, ketika diminta, Imam Ahmad doakan saya ya. Kalau anbiya'un nahnu, emang kita ini para nabi dimintai doa. Doa sana sendiri. Walaupun tapi didoakan. Memang dia ingin mendidik. Jangan punya kebiasaan minta-minta doa. Doa itu ibadah. Gak ada birokrasi antara kita dengan Allah. Itu harus kita hapus itu. Kita ini gak perlu birokrasi sama Allah. Kalau manusia ini tanya kepada tentang hal ini, hal ini, hal ini, perlu Rasulullah yang menjawab. Yas'alunaka anil jibal faqul, yang sifuha rabbina sawes. Yas'alunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahid. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa nafi'un. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. Semua yang pakai qul, tapi ini semuanya ahkam fikih. Ahkam-ahkam fikih. Begitu masalah doa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni faqul inni qarib. Enggak gitu kan? Fa inni qarib. Allah langsung yang jawab. Kalau hambamu bertanya, hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat. Tidak pakai bilang, maka jawab ya, aku dekat. Tidak, Allah langsung yang jawab. Fa'inni qarib. Kenapa kau begitu? Ujibu. Da'wat ad-da'i. Tidak ada birokrasi di sini. Allah dekat, Allah bisa ngijab baik, ngapain pakai perantara? Sah walala. Betul gak? Alasan berikutnya, antum minta didoakan sama orang lain. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita atau kepentingan orang lain? Yang lebih paham kepentingan antum siapa? Yang bisa lebih ikhlas kalau minta untuk diri kita siapa? Nah, sudah. Orang lain diweling-weling gini-gini-gini, dia bilang, emang apa urusan sama gue? Emang gue pikirin? Lah yang butuh siapa? Paling didoakan itu pun juga dalam keadaan, nah, daripada tidak didoakan sudah janji, didoakan dengan setengah, dengan sambil lalu. Karena bukan kepentingan dia. Makanya itu salah satu faktor apa namanya ijabahnya doa adalah kalau kita ini betul-betul ikhlas mintanya betul-betul diulang-ulang. Nah itu nggak bisa kecuali kita sendiri yang doa, dan doa itu ibadah. Maksud orang lain yang suruh ibadah, doa kan ibadah. Allah seneng kalau dimintai, seneng Allah itu. Makin banyak kita minta, makin akan dibuka pintunya sama Allah. Ya, jadi kesimpulannya tidak perlu nitip-nitip doa. Boleh tapi jangan. Boleh, enggak dosa sih, enggak gitu loh. Cuman rugi antum, banyak ruginya. Apalagi kok jadi kebiasaan, walaupun itu dibolehkan. Sekali lagi saya enggak melarang, enggak, tapi di harapnya dibatasi. Karena kasus-kasus yang terjadi itu hanya kepada Rasulullah gitu loh. Walaupun ada kepada selain Rasulullah, maka atas perintah Rasulullah. Seperti Umar dan Abu Bakar atau ya, Umar disuruh kalau ketemu Uwais Al-Qarni ya, minta tolong doakan. Ini yang nyuruh Rasulullah. Lapa kita juga disuruh begitu? Enggak ada gitu. Tapi kita enggak bisa mengatakan itu dilarang, enggak. Enggak apa-apa. Tapi jangan menjadi kebiasaan. Apa tuh pertanyaan yang kedua tadi tentang apa tadi? Oh, balasan di akhirat. Ya itu enggak bisa secara matematis gitu ya. Dosa itu mungkin satu, tapi dia membatalkan yang lain-lain, ya sudah jangan ditanya. Kebaikan mungkin juga satu, tapi nilainya besar sekali. Seperti hadisul bitaqah, hadis tentang secara kertas. Dia hanya punya satu kebaikan, dosanya tidak terukur. Tapi dosa ini tidak membatalkan kebaikan ini. Jadi hitungannya bukan begitu. Hitungannya itu bukan hanya nomina, bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Dan kita tidak punya standar yang jelas di sini. Apakah sholat kita ini diterima oleh Allah? Ya gak tahu juga kan. Gak tahu. Ya kalau sah mungkin insya Allah sah. Kita bisa tahu asal syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, pembatal kita indahkan, kita sah. Tapi apakah diterima? Lain lagi. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Terimanya faktornya banyak. Keikhlasan dia berpengaruh di situ. Banyak hal lah, makan yang halal, tidak makan yang haram, pakaiannya halal, itu banyak faktor di situ. Jadi nggak bisa semutlak seperti itu. Mungkin ada beberapa kesalahan yang itu dengan menggugurkan. Ya, innal hasanat yudhibna sayyiat, betul. Hasanat itu akan menggugurkan dosa-dosa, tapi hasanat yang diterima. Dan dosa-dosa tertentu, enggak semua dosa. Ada dosa yang bisa gugur dengan amal soleh, dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar, ya bisa iya, bisa enggak. Tahtal masyiah. Itu kan akidah Ahlussunnah kan begitu. Dosa besar itu, kalau tidak tobat, ini kita ngomongin enggak tobat ya, sekedar mengandalkan amal soleh dia yang banyak, belum menjamin dosa besarnya akan diampuni oleh Allah. Mungkin diampuni, mungkin juga enggak. Kalau dia tobat, dengan memenuhi syarat-syarat tobat, diampuni sama Allah. Bahkan diganti dengan amal soleh. Fa'ula'ika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ya, surat Al-Furqan itu. Walladina la yadu'una ma'allahi ilahan akhar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaqqi wala yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Mereka yang tidak menyeru ilah yang selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan tiga hal ini, syirik, membunuh, zina, yalqa athama, akan mendapatkan balasannya apa? yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Dilipat gandakan azabnya dari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dan akan kekal di dalam azab yang menghinakan itu illa man taba. Kecuali orang yang bertaubat. Wa amana wa amila salihah. Dan beriman dan beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itu kehebatannya Allah, kemurahannya Allah. Diampuni dan diganti dengan amal soleh. Yang jelek-jeleknya dibalik sama Allah. Menjadi hasanat, kebaikan. Tapi dengan taubat. Kalau enggak taubat, ya mungkin diampuni, mungkin juga enggak. Jadi enggak bisa mutlak. Ya, ada dosa-dosa yang perbuatan kebaikan yang akan otomatis menghapuskan dosa-dosa kecil. Itu pun dengan syarat. Dia menghindari dosa besar dan konsisten menjalankan yang wajib-wajib, sholat lima waktu, as-salawatul khams, wal jumu'ah ila jumu'ah, sholat jumat ke sholat jumat berikutnya, wa ramadhan ila ramadhan, puasa ramadhan ke puasa ramadhan berikutnya, wal umratu ila umrah, mukaffirat lima bainahun, akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil yang terjadi diantaranya. Otomatis akan menghapuskan, walaupun dia gak bertaubat, asal dosa kecil, jangan dosa besar, ya. Majtuni batil kabair, selama dia menjauhi dosa besar. Ada dua syaratnya. Jadi enggak bisa bersifat mutlak. Ada lagi yang sifatnya dosa sama manusia, enggak bisa. Kata antum punya pahala sholat, pahala saum. Nas hadisnya begitu. Siapa orang yang bangkrut kata Rasulullah? Orang bangkrut ya orang enggak punya duit, Rasulullah enggak punya apa-apa. Orang yang bangkrut itu orang yang man ya'ti yaumal qiyamah ya, di sholah wa sadaqah wasiyam wal jihad, datang membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala saum, pahala ini, pahala itu. Wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Di samping itu dia mencaci maki fulan secara batil, memakan hartanya fulan secara batil, memukul si fulan secara batil, menumpahkan, membunuh si fulan. Fa akhadha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi hatta idza faniyat hasanatuhu ya ukhida min sayyiatihi faturiha alaihi thumma turiha ala an-nar. Sampai dia habis, jadi kebaikan-kebaikan itu buat nebus dosa-dosanya dia, karena dia belum minta maaf di dunia, belum dimaafkan. Diambillah sesuai dengan kadar kesalahannya itu. Ini bagi-bagi dia pahalanya, dibagi-bagi. Kan enggak ada lagi duit. Ya, bagi-bagi pahala ceritanya. Habis pahalanya belum tuntas, ya dosa mereka transfer, bangkrut. Ya. Jadi mungkin ini orang-orang soleh, banyak pahalanya, tapi karena kesalahan yang begini-begini, bangkrut. Ya. Bangkrut itu artinya bukan berarti dia masuk neraka selamanya, enggak. Tetap ada yang namanya tauhid, enggak bisa dia dibatalkan. Ya. Enggak bisa dia dibatalkan. Jadi ada pahala-pahala yang bisa ditransfer, ada yang enggak. Kok tahu itu ditransfer ya habis dia masuk neraka, enggak, bukan itu gitu loh. Nah, jadi hitung-hitungan itu enggak bisa diterapkan seperti itu. Wallahu a'lam, cukup ya insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyarakat.